سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Dunia tempat kita menyemai, akhirat nanti tempat kita membuang. Beribadalah bagai kita akan mati esok hari. Karena itulah matlamat kita dijadikan. Darinya kita datang, kepadanya kita pasti pulang. Namun bekerjalah seolah-olah akan hidup 1000 tahun lagi, demi kecemerlangan diri dan pewaris generasi nanti. Taburlah bakti sebanyak-banyaknya kepada insan, karena ganjaran kebaikan penuh kemanisan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha